Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira ba'd. Silakan. Baca siapa? Bismillah. Qala Muhammadun huwa ibn Maniki Ahmadu Rabbillah khairu Maniki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa astainullaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribu al-aqsa bil afdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din mujazi wa taqtadi ridon bi ghairi sukti fa'iqatan alfiyyat abni mu'ti wa huwa bisabakin ha'izun tafdila mustawjibun tana'iyyal jamila والله يقضي به باطن وفيره لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالسكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل ونون أقبل نفيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتميز وسم بنوني في إلى الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنوني محل فيه هو سنه صهو هيهل والاسم منه مراب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوجعي في اسم جيتانا والمعنوي فيما توافي هنا وكانيا باتن عن الفيل بلا تأثر وكافتقار نسلا ومراب الأفعال ما قد سلم ومراب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كاد وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضاريا ناريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نهولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما وارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وخير ما ذكر ينوبونه جاء خبان نمير وارفع بواو وانصبا نبي الالف وجر بياء ما من الاسماء اصف من ذاك ذو ان صوبة ابانا والف محيط الميم منه بانا اب اخ هم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتليه يندر وقصرها من نقصه اسهر وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياك جاء أخو أبي قد أتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كذا كذا كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جر ونصبا بعد فتح قد أولف وارفع بواو وبي يجر وانصب سالم جميع عامر ومذنب وشبه ذين وبه يشرون وبابه لهك والأهلون أولو وعلمون إليون وأرادون شد وسنون وبابه ومثلهن قد يرد الباب وهو عند قوم يترد ونون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق ونون ما تنية والملحق به بأصداك استعملوه فانت به وما بتا وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولى تولد اسما قد جعل كأذرعة فيه دائد كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقب بعد الردف وجعلنه يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وهتفها للجزم والنصب سما كلم تكون لترومي مظلمة وسمي متلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمتلا ورف الألف أنوي فيه خير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واهدف جازما ثلاثة هنا تقضي حكما لازما نكرة قبل المواتر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة وهما جواهند وابن وغيره معرفة فخيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا فالياء والكافي من ابن أكرمك والياء والها من سليهما مالك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسب للرفع والنصب وجرنا صلاح كعرف بنا فإننا نن المنة فإننا نن المنة وألف والواو ونون لما هوبا وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستطير كفعل وافق نكتبت اتشكر وذو ارتفاع وانفصال انا هو انت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل اياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل وصل او يفصلها اصلنيه وما اشبهه في كنته الخلف تما كذاك فلتنيه واتصال اختار خير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيط في انفصال وفي اتهاد رتبة الزم فصل وقد يبيه الغيب فيه وصل وقبل النفس مع الفعل تزم نوي قاية وليس قد ندم وليتني فشا وليت نظر وما لا على تسبق مخير في الباقية وترر خفف مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحتو أيدن قل حسو أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق عالمه كجافر وخرنق وقرن وعادن ولاهك وشدك من وهيلة ووشك واسما أتى وكنية ولقب وأخيرا ذا إن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأدف حتما وإلا أتبع إلا ذي رفضف ومنه منقول كفضل وأسد ودر دجال كسعد وأودت وجملة وما بمسن ركب ذا إن بغير تم ذا إن بغير ويه تم أوربا وشع في العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كهافة ووضع لباج الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم عندك أم إرية للأقرب وهكذا توعالة لثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجر عالم الفجر بذل مفرد مذكر أشر بذي وذهت تعالى المتكشر وذاني تاني للمتن المرتفي وفي سواه مذيني وفي سواه ديني تيني الكرتوتي وبأولى أشر لجم مطلق والمد أولى ولد البوتين في قابل كافي حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتانية وبهنا أو هاهنا أشر إلى داني المكان وبهنا أو هاهنا أشر إلى داني المكان وبه الكافة سلا في البود أو بسمافه أو هن أو بهنا لكانتكن أو هن موصول الأسماء الذي الأنثلات واليا إذا ما تنيا لا تثبت بل ما تليه أوليه العلامة ونون إن تشتد فلا ملامة ونون من دين وتين شديدا أيضا وتويد بذاك كسيدا جم الذي الأولى الذين مطلقوا وبعدهم بالواب رفع النطق بالتي واللائي التي قد جميع واللائي كالذين نظرا وقوا عواما وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي إن سهر وكالذي أيضا لديهم ذات وموضع التي أدى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغو في الكلام وكلها يلزم بعده سلة على ضمير لائق مستهملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة سلة الوقونها بمورب الأفعال كالأيون كما وأوربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير هدف وبعضهم أعرب مطلقا وفي دالهدف أيا غير أي يكتفي يستطل وإن لم يستطل فالهدف نزر وأبوا أن يختصل فالحذف نذر وأبوا أن يختزل إن صلوها الباكي لوصل مكمل فالحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب كذا كحذف ما بوصف خفض كأن تقود بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بمال موصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أول الحرف تعريف أو اللام فقط فنامات عرفت قل فيه النامات وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولترور كبنات الأوبري كدواتب النفس يا قيس الساري وبعد الأعلام عليه دخل للمه ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارف والنمان فذكر ذا وهدفه سياني وقد يصير علما بالغلبة Yeah. Wakad yasiru alaman bil khalabah Mudafun au mashubu al kalakobah Wahasfa al zi'in tunadi au tudif Au jibwa fi khairihi makotan hadif Mubtada'un zaidun wa adirun khobar Inkulta zaidun adirun mani tadar Wa awalun mubtada'un wa tani fa'ilun igna in Wa'ilun igna Si asarin dani Waqis wa kastifa min nafiu wa qad yajuzu nahu fa'izun ulu roshat wa thani mubtadan wa dal wasu khobar in fisi wal ifrodi tibkon istakor wa rofa'u mubtadaan bil ibtida kaza ka rofu khobarin bil mubtada wal khobaru juz'ul mutimul fa'idah kallahu barun wal ayadi syahidah wa mufrodan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah wa in takun iyahu ma'na niktafa biha kanutkillahu Kanutkillahu hasbi wa kafa wal mufradul jamidu farihun wa in yushtaqo wa huwa du fahuwa du damirin yushtaqo fahuwa du damirin mustaqin wa abrizanhu mutlaqan haythu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala wa akhbaru bidarfinahu biharfi jar Nawina makna kainin aw istaqor. Ya, sanawafik. Wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Ya, hamzah li rabzah. Wa abrizanhu. Wa harfu athin wa idahiyah. Ya. Abdizan hu fi'lu amrin mabniun ala al-fathi litisalihi binun taukid khafifah. Fa'iluhu fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban tadru anta wal ha dhamir mustatir mabniun ala dhammi fi mahalli rafi mahalli nasbin maf'ul bih mutlaqa mutlaqa hal ya yeah. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhamir akhirih haitsu dhurafu dhurafu makan mabniun ala dhammi wa hum huwa wa huwa mudhaf ya tala fi'lu mad mabniun ala al-fatha muqaddarah ma'ana mizuriya at-ta'adzur wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-khabar wal jumlah fi mahalli jarrin bil idhafah ya atau mudhaf bil mudhaf mudhafun ilaih terus ma ismu mausulin mabniun ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ul maf'ul bih laisa laisa fi mad naqis min akhwati kana tarafu al-isma tasib al-khabar mabniun ala fati la mahalla min i'rab ma'nahu ismuha marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah muqaddarah al-alif mana mizuri at-ta'adzur wa huwa mudhaf wal ha dhamir muttasil mabni ad-dhamm fi mahalli jar mudhaf ilayh lahu lahu jar majrur allam harfu jarrin wa ha dhamir mustatir dhamir muntasil mabniun ala ad-dhamm fi mahalli jarrin bilam wal jar majrur mut'alliq bi muhassala al-ati al-ati muhassala hassala khabar laysa mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhamir ala akhirih ihsan barakallahu apa maknanya hasan wa abrizahnu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala dan tambahkanlah dhamir mustaqim secara mutlak suaranya dan tambahkanlah dhamir mustaqim secara mutlak ya ketika ya terus ketika mutari itu mengikutinya apabila mubtada itu mengikutinya mengikuti apa? Apabila khobar tidak mengikuti mengikuti makna mubtada. Kurang pas. Ganti. Apa maknanya? Dan tambahkanlah dhamir mustaqim secara mutlak ketika khobar tadi terletak setelah mubtada kedua. Apabila khabar itu mengikuti mubtada yang maknanya tidak diperuntukkan untuknya. Ya, mutlaqo. Apa maksudnya mutlaqo wa abridan mutlaqo? Secara mutlak dalam arti ketika dikhawatirkan tersamarkan atau tidak dikhawatirkan tetap harus ditambahkan. Iya. Wajib dhamir mustaqim itu ditambahkan ketika khabar itu tidak diperuntukkan untuk pemiliknya. Wajib untuk dhamir mustaqimnya ditambahkan ketika khabar tidak diperuntukkan untuk mubtadanya. Secara mutlak, apakah dianggap aman dari adanya kerancuan ataupun tidak? Ya, terus apakah dalam hal ini ada khilaf atau tidak? Secara mutlak ada khilaf enggak? Ada ya. Khilaf. Apa? Bagaimana khilafnya? Kufiyun membolehkan dua ketika mazhab Kufah bagaimana? Membolehkan? Ketika aman dari lepas membolehkan dua perkara. Ya, ketika aman dari lepas maka diperbolehkan dua sisi yaitu apa? Memunculkan. Menampakkan dhamir mustaqimnya atau? Menghilangkan. Seperti dalam contoh? Zaidun Amrun Daribuhu. Zaidun amrun daribuhu hu. Zaidun amrun daribuhu hu. Boleh dibuang apanya? Huanya. Kenapa? Karena hukum asal khabar. Ini aman enggak dibuang ini? Zaidun hindun daribuhu. Zaidun hindun. Nah, itu malah enggak boleh dibuang itu. Kalau dimaukan yang memukul Zaid. Contoh lain, yang lain geralat contohnya Zaidun. Zaidun hindun, hindun daribatuhu. Daribatuhu hu. Hua, iya. Itu enggak? Doribuha hu, gitu kan. Zaidun hindun doribuha hu. Iya kan? Betul enggak ya? Yang aman dari apa tadi contoh? Labus. Ya tadi, Zaidun hindun doribatuhu apa? Ribatuhu hiya. Ya, Zaidun bawa ribatuhu hiya. Betul. Contohnya. Ya, aman dari lepas ya. Zaidun bawa ribatuhu hiya. Kenapa dianggap aman dari lepas? Karena situ isim fa'ilnya dengan tak marfutoh. Ya, mu'anas di situ. Bawa ribah. Jelas. Ya, mesti diperuntukkan untuk apa? Zindun. Ya. Boleh dibuang apa di situ? Iya ya. Iya yang dibuang. Ya. Kemudian tadi contoh yang aman dari lebes zaidun hindun, ya boribatuhu hiya. Contoh yang tidak aman dari lebes apa? Zaidun amrun daribuhu huwa. Iya, zaidun amrun daribuhu hu. Enggak aman dari labas, memungkinkan boribiyah disandarkan kepada apa? Zaid atau kepada Amr. Ya, maka ketika seperti itu bagaimana? Harus wajib ibroz. Ya, wajib ditampakkan dhamir mustaqinnya. Terus kemudian sebutkan surah dari tidak wajibnya untuk dhamir itu ditampakkan. Ya. Surah gambaran tidak wajibnya dhamir mustaqin ditampakkan. Yang pertama, yang gampang gampang apa? Masa mikir, kalau jawab aja. Gampang ah, yang biasa. Zaidun. Zaidun Amrun. Zaidun Amrun. Yang biasa aja. Contoh, ya, sifat yang dhamir mustaqinnya tidak harus ditampakkan. Contohnya apa? Nah, ikhwan. Ini yang gampang nih. Contohnya apa? Ya. Bingung. Ada lagi, contoh lagi. Zaidun qa'imun. Ini Zaidun qa'imun. Ini yang paling simpelnya mana? Zaidun qa'imun. Ya, tidak harus, bahkan tidak perlu untuk ditambahkan huwa. Iya kan? Kenapa? Karena qaim di sini jelas. Khobar bagi mubtadanya. Iya. Boleh enggak ditambahkan huwa? Lukman? Boleh. Kalau ditambahkan huwanya zaidun qaimun huwa, ada berapa sisi i'rab pada huwa menurut si Bawai? Ada berapa? Dua. Dua. Yang pertama sebagai takkid. Huwa sebagai taukid dari? Dari zaid. Dari qaim. Dari dhamir mustatir yang ada pada? Dari dhamir mustatir yang ada pada qaim. Terus yang kedua? Huwa dijadikan sebagai? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Iya kan? Sebagai fa'il. Kalau yang pertama, ya, dicocoki oleh yang lain. Ada yang kedua, banyak yang menyelisihinya. Kemudian surah berikutnya yang kemarin kita sebutkan, kita tambahkan dari penjelasannya Al-Asy-Syu'bi yang di situ tidak butuh untuk dhamir mustaqin ditambahkan. Zaidun amrun daribuhu. Zaidun amrun daribuhu. Iya, Zaidun amrun daribuhu. Ini jelas bahwasanya darib sebagai khabar bagi apa? Amr. Iya. Zaidun amrun daribuh. Surah yang lain? Surah yang lain ada? Zaidun hindun daribatuhu. Zaidun hindun daribatuhu. Masih ada yang lain? Hindun zaidun daribuha. Ya, hindun zaidun daribuha. Ya, itu syafal tuh. Nah, coba ihya diulang. Suara yang boleh tadi ada berapa berarti ya? Empat ya? Yang kita sebutkan di sini, yang antum sebutkan tadi tiga. Empat surah yang tidak butuh di situ dhamir mustaqin ditambahkan. Yang pertama Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Tinggal dikiaskan. Zaidun jalisun, Zaidun seterusnya. Terus yang kedua Zaidun amrun daribuhu. Zaidun amrun daribuhu. Yang ketiga Zaidun hindun daribuha. Zaidun hindun daribatuha. Zaidun hindun. Masih ragu, asal ditanya ulangnya bingung. Nah, Zaidun hindun daribatuh. Hindun Zaidun dari buha. Saya bingung. Ya. Ya. Kemudian, Ikhwan, saya belum jawab, balik lagi. Tadi pendapat orang Kufah terkait dengan wajib tidaknya menampakkan domir mustaqim ketika khobarnya bukan untuk mubtadanya, bagaimana? Pendapat orang Kufah, tafsirnya? Jika aman dari labas, diperbolehkan dua perkara. Diperbolehkan dua sisi yang kalau tidak aman dari labas, wajib. Wajib. Ditampakkan domir mustaqimnya. Apa syahid yang mereka bawakan untuk mendukung pendapat mereka? Syahidnya. Ucapan penyair apa? Hafal. Siapa yang hafal? Serof. Ayo. Masya Allah. Barakulahik. Lancar ya. Ada yang lain yang lancar? Ya, qaumi dzurul majdi banuha wa qad alimat bi kunhi dzalika adnanun wa qahtanu. Yang lain siapa? Yang penting. Oke, apa lagi? Apa? Banuha. Di kunhi. Iya, satu lagi siapa? Ayo, ayo Asraf lancar tadi. Coba Asraf sekali lagi, Asraf. Oke, ini. Qawmi dhurul majri banuha wa qad alimat. Qawmi dhurul majri banuha wa qad alimat banuha. Qawmi dhurul majri. Qawmi dhurul majri banuha wa qad alimat bikunhi dhalika adnanun wa qahtanun. Tadi yang pertama enggak ada yang salah ya? Insyaallah. Syahidnya mana di situ, syahidnya? Banuha. Dia sebagai khabar bagi? Zura, ya Zura al-Majdi, Banuha, dan tidak disebutkan di situ fa'ilnya Banuha. Takdirnya apa? Hum, tidak disebutkan. Kemudian, wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar. Sudah ini ya. Nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Siapa nih muternya nih? Balik lagi, ayo. Ya, tadi Hamzah sudah kebagian Irob ya. Hasan, Irob, San. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Ya, al waw harfu istinaf. Ya, akhbaru fi'il madhi mabni 'ala dhammi fi'lun wa fa'il. Fi'il fa'il. Kemudian bi dzarfin ba harful jar. Dzarf harful jar. Harful jar. Harful jar. Ya, dzarf ism majrur bi fi'il ba. Ya, al jar wal majrur. Wal jar majrur mutalliq bi akhbar. Ya, akhbar. Terus au harfu atfin. Ya, al ba harful jar. Harfi isim majrur bi ba. Bahwa mudhaf. Jarin jar mudhafun ilaih. Nawina. Nawina hal. Min. Min domir. Min wawu. Min al wawu. Iya. Terus. Makna. Mahfulina. Nawin isim. Isim fa'il. Isim fa'il. Ya'mal amal al fi'il. Yarfa'u al fa'il. Wensibu. Mahful. Fa'il ini mustatir situ. Takdirnya hum. Makna. Makna mahfulina wina. Ya. Man. Wadu nasbi. Mansub. Wa'alamat nasbi. Fatah muqaddarah. Wahuwa. Wahuwa mudhaf. Kain. Kainin. Mudhafu ilaih. Kusir bilafdu. Ya. Au harfu alfin. Istakor. Maktub ala kain. Ya. Coba, mana ya bah? Akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Dan khobirnya dengan dzarf atau dengan huruf jar. Ya. Nawina ma'na. Dan keadaan niatkan makna ka'in atau istaqar. Ya. Ini macam khobar yang berapa? Yang berapa yang disebutkan di sini? Tiga. Yang pertama khobar mufrad. Yang kedua jumlah. Yang ketiga syibu jumlah, dzarf dan jaru wal majrur. Ya, Hamzah lagi. Sebutkan syarat bolehnya dzarf dan jar majrur disadikan sebagai khabar. Ada berapa? An yakuna kullu wahidin minha. Ya. Taman. Agar masing-masingnya tam. Kemudian wa ya'lam muta'allaquhu al-mahdi. Oh ya. Sam itu cukup ya. Ya, setelahnya nanti. Makna tam kapan itu dzaraf ataupun jar majrur itu anggap tam? Apa yufham minhu muta'allaqul mahdhuf. Dipahami muta'allaqnya yang mahdhuf. Iya. Han yufham minhu muta'allaquhu al-mahdhuf. Dipahami muta'allaq yang mahdhuf. Ya. Kapan muta'allaqnya dzaraf dan jar majrur itu dipahami? Hamam. Kapan bisa dipahami muta'allaqnya dzaraf dan jar majrur itu? Ya, ketiga, muta'alaknya apa? Am. Contohnya apa? Suaranya ya? Sengaja. Zaidun. Nggak sengaja kan? Zaidun endak. Terus yang jermajurunya apa? Zaidun fiddar. Ya, Zaidun fiddar. Syarat yang kedua. Ataupun keadaan yang kedua. Di mana muta'alaknya itu bisa difahami? Bisa difahami? Anikuna muta'alik. Anikunal muta'alak, tempat bergantung muta'alak tu. Anikunal muta'alak khosan. Khosan. Terus titik hendak cerita atau? Waktu kamat alaihi qarina. Iya, waktu kamat al qarina adalah alaihi. Tepun alaihi al qarina adalah. Al qarina adalah alaihi. Muta'alak yang khusus, tapi ada qarina yang menunjukkan muta'alak yang khusus tersebut yang mahdhuf. Contohnya apa? Zaidun musafirun al yoma wa aliyun ghadan. Iya, Zaidun musafirun al yoma wa aliyun ghadan. Insyaallah. Kemudian iya muta'alaknya al-jar wal-majrur dan dharaf itu wajib dibuang menurut jumhur. Kapan? Kapan? Ya. Ketika ayat muta'alak yakunu wajiban hal idza kana am. Ya, sini baca ya. Ya, idza kana aman, idza kana al-muta'alak al-mahdhuf aman, apabila muta'alaknya umum. Seperti apa contohnya? Yang am itu muta'alaknya am, contohnya apa? Banyak. Kain, mustaqir, teman-temannya kan banyak. Iya. Kemudian kalau muta'alaknya khos bagaimana? Wajib juga enggak? Rinci, bagaimana rinciannya? Ketika ditunjukkan qarinah yang menunjukkan atasnya maka ada qarinah yang menunjukkannya maka boleh dibuang. Terus apabila jika tidak ada qarinah maka wajib disebutkan. Wajib disebutkan. Enggak ada suaranya. Ya. Kemudian setelahnya Evan, siada muroja yang banyak ya. Muta'alaknya dzaraf dan al-jar wal majrur ya am ini takdirnya adalah isim atau fi'il? Hah? Bisa dua-duanya. Apa? Bisa isim dan fi'il. Bisa dua-duanya. Tentum, ini pendapat siapa nih? Pendapat antum atau pendapat siapa nih? Pendapatnya ya nazim dalam ucapannya apa? Nawi nama anak ya ini nawi stakor dan di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya muta'alaknya adalah apa? Isim. Pendapat siapa itu? Al Akhfash dan juga ada yang berpendapat lain yaitu bahwasanya muta'alaknya adalah apa? Fi'il. Itu pendapat siapa? Di sini disebutkannya Al-Akhfash berpendapat bahwasanya masuknya kepada khabar mufrad deh. Di tempat yang lain di kitab Tasrih itu disebutkan pendapat Al-Akhfash Al-Farisi Az-Zamakhsyari takdirnya kana atau istaqarra. Mereka menakdirkannya fi'il. Ya hujahnya kata mereka anal mahdhuf amil nasb. Anal mahdhufa amil nasbi. Bahwasanya yang mahdhuf itu adalah amil yang menasobkan pada lafaz dzaraf. Dzaraf kan mansub kan? Iya kan? Hukum asalnya yang beramal pada dzaraf atau jamak majrur apa? Fi'il gitu kan. Maka mereka merujikan apa? Amilnya fi'il. Istaqarra atau kana. Ya. Adapun jumhur Basri berpendapat takdirnya isim, kain atau mustaqir. Ya. Punya hujah juga, jumhur juga kuat hujahnya. Ya. Yaitu bahwasanya mereka berpendapat yang mahdud itu adalah khobar secara hakiki dan asal pada khobar adalah apa? Mufrad. Adapun pendapat tadi Al-Fash, Al-Farisi, Al-Makhsyari yang mengatakan bahwasanya muta'alaknya fi'il itu dibantah dengan contoh idza lahum makrun fi ayatina. Ya, idza lahum makrun fi ayatina. Di sini fi ayatina. Ya. Enggak ada fi'il di sini, idza lahum makrun fi ayatina. Disebutkan di sini katanya. Wa rajjah al-ismi bi wuqu'i dzaraf wal majrur fi mawdhi'in la yasluh lil fi'li. Ya, jumhur merujikan isim ke isim, bahasanya mahdud itu isim dengan dalil biwuqu'i dzarfi wal majrur fi mawdhi'in la yasluh lil fi'li. Karena dzaraf dan majrur terjadi di tempat yang tidak cocok untuk ditempatkan oleh fi'il. Mereka kan sebelumnya pendapat pertama yang mengatakan muta'alaknya adalah fi'il karena asal amalan pada dzaraf yang menasabkannya adalah apa? Fi'il. Begitu juga jar majrur yang menasabkan mahalnya adalah apa? Fi'il. Tapi dibantah oleh jumhur, yaitu bahwasanya dzaraf dan majrur bisa menempati tempat yang tidak ada fi'il di situ. Seperti amma fid-dari fa zaidun. Amma fid-dari fa zaidun. Fid-dar. Amma fid-dari fa zaidun. Juga idza lahum makrun fi ayatina. Ayat pendalilannya. Katanya li'anna amma la tanfasil minal fa. Karena yang namanya amma tidak bisa lepas dari fa. Illa bismin mufradin au jumlah syartin duna jawabih. Ya, tidak bisa tanfasil terpisah dari fa kecuali bersama isim mufrad. Jadi senantiasa bersama isim mufrad. Fa zaidun amma fid dari fa zaidun, ya kan tuh. Atau jumlah syarat tanpa jawaban. Ya. Kemudian juga alasan kedua wali anna idza al-fujaiyah la yaliha lafal. Idza fujaiyah tidak bisa datang setelahnya fi'il. Sehingga di situ pada contoh fi ayatina mutali dengan apa? Bukan dengan fi'il kan? Ini sudah khilaf situ. Ya, baik kita baca ya yang kemarin kita janjikan untuk kita baca. Tadi paham enggak? Terkait dengan ya mahdhuf itu. Ada dua pendapat. Pendapat Al-Fash, Zamakhsyari, Al-Farisi mengatakan bahwasanya yang mustatir itu adalah apa? Hah? Fi'il berarti jumlah dzaraf dan jar majrur yang jatuh sebagai khabar masuknya kepada apa? Masuknya kepada jumlah mufrad atau kepada khabar mufrad atau jumlah? Jumlah. Kalau jumhur Basriin menakdirkannya apa? Isim, kain atau mustaqir. Ya. Karena kata mereka hukum asal dari khabar adalah mufrad ditambah lagi dengan hujah yang lain yaitu bahwasanya dzaraf dan jar majrur itu bisa menempati tempat yang tidak bisa masuk di situ fi'il. Ya, seperti amma fid-dari fa zaidun. Amma fid-dari fa zaidun. Adapun yang dalam rumah ini maka zaid adalah zaid. Ya. Tidak ada di situ muta'alliq fid-dar dengan fi'il. Juga idza lahum makrun fi ayatina. Setelah idza tidak ada fi'il, tidak boleh setelah idza fujaiyah datang fi'il. Kemudian di situ ada jar majrur kan? Fi ayatina. Ya, makar kaitannya dengan makar dengan apa? Isim bukan dengan fiil. Iya. Oh beda ya di sini ya. Mana di sini? Nusiba ya, nusiba. Coba dibaca yang di situ. Paragraf berapa? Wa qila innahuma min qabil jumlah wa innakum minhumma muta'alliq mahdhuf huwa fi'l taqdir. Wa innakum minhumma muta'alliq bi mahdhuf huwa fi'l taqdir zaidun istaqarra. Wa nusiba hadha ila jumhur al-fasilin wa nusiba ayda. Nusiba ya di sini ya. nggak dipastikan ya. Beda ya, berarti di tempat yang lain di tafsir seperti itu. Wasuhih indal jumhuril basriin, ya jumhur. Anna taqdir kain aw mustaqir la kana aw istaqarra. Ya, wallah. Beda ya berarti. Ya, baik kita baca. Lihat ini penjelasan insyaallah bermanfaat ini. Tadi dijelaskan bahwasanya muta'alaknya dzaraf dan jar majrur apabila am, bagaimana indal jumhur, wajib dibuang, tidak boleh ditampakkan. Khilafan Ibni Jinni yang membolehkan untuk menampakkan muta'alak dari dzaraf dan jar majrur yang am. Lihat di sini syahid, asy-syahid fi, kita baca dari wa dzahab Ibnu Jinni, dapat situ wa dzahab Ibnu Jinni. Wadhaba Ibnu Jinni halaman 205 itu. Sebelum masuk ke paragraf terakhir catatan kaki. Wadhaba Ibnu Jinni ila annahu yajuzu dzikru hadzal kaun al-'am. Ibnu Jinni berpendapat bolehnya menyebutkan muta'allaq yang 'am ini. Kenapa? Likauni dzikrihi wal asl, karena penyebutan muta'allaq itu yang asal. Wa al hadza yakunu dzikruhu fi hadzal bait wa nahwi laysa syadza. Atas dasar ini, maka penyebutan muta'alak pada bait yang tadi barusan disebutkan bukan perkara yang syadz. Tadi kan disebutkan oleh asy-syarih, ya, waqad surriha bi syudzudza. Nah, kalau di sisi Ibnu Jinni bukan syadz ini. Ini justru sesuai dengan asalnya. Kadzalika qalu, demikian mereka mengatakan. Walladzi yattajih lil 'abdi ad-dha'if, 'afa Allah ta'ala 'anhu. Dan yang yattajih difahami oleh seorang hamba yang dhaif ini, beliau Syekh Muhammad Muhyiddin tawaddu beliau, afallahu ta'ala anhu, semoga Allah memaafkannya. Kata beliau, wa dzakarahu katsirun, dan juga yang disebutkan oleh banyak ulama besar dari ahli nahwu, anna kainan wa saqara, adalah bahwasanya kainan dan saqara qad yuradu bihima mujarrad al-husul wal-wujud. Lihat, adalah bahwasanya kain dan istaqara terkadang dimaukan dengan keduanya dengan makna sekedar al-husul, terjadi dan ada. Lihat, jadi perlu ditafsir makna kain dengan apa? Istaqara. Kadang yang dimaukan dengan kain dan istaqara sekedar makna keberadaan ataupun terjadinya sesuatu. Fa yakunu kullu minhumma kaunan 'aman wajibu kaunan 'aman wajib al-hadzi. Maka ketika itu, ketika maknanya sekedar terjadi atau ada, maka dia masuknya kepada kaunnya am yang wajib dibuang. Titik sampai sini paham nih? Ya. Waqad yuradu bihima husulun makhsus, terkadang dimaukan dengan kain istaqarra atau yang semisalnya, itu dimaukan dengannya husulul makhsus, terjadinya sesuatu secara khusus. Bukan umum asal terjadi. Asal ada, bukan. Seperti apa? Husulul makhsus kasabat, seperti kokoh sabat. Wa adamu qabuli tahawul, dan tidak berpindah-pindah. Wal intiqal, sama. Wa nahwi dzalik, dan misal itu. Sabat kan bukan hanya sekedar ada, ditambahkan lagi kokoh, mantap, tidak apa, berpindah-pindah. Fayakunu kullu minhuma kaunan khasan. Ya, kalau ini mau kan makna ini husul maksus dengan makna sabat, kokoh, ya, mantap, tidak berpindah-pindah, maka masing-masing dari keduanya adalah kaunnya khas. Nah, maksudnya kaun yang khos. Bisa dipahami ini. Wahina izin yajuzu zikruh. Ketika yang dimaukan dari kain atau istaqara tadi husulun maksus, yaitu adamul qabul, ada apa? As-sabat wa adamu qabul itahawul al-intiqal, maka dia masuknya kepada kaun yang khos. Ketika itu, boleh disebutkan. Wasabit wa sabata bihadal manzilah. Sabit dan sabata, ya sama dengan mana ini. Faqad yuradu bihima al-wujudul mutlak. Terkadang dimaukan dengan keduanya. Ya, dengan apa? Kain istaqarra atau sabit sabata. Al-wujud al-mutlak, keberadaan yang mutlak. Alladhi huwa bidul intiqal, yang mana ini lawan daripada apa? Al-intiqal, hilang, berpindah. Saya kunu ama ini, kalau seperti ini maknanya, maka ini umum. Waqad yuradu bihim al-qarar, terkadang dimaukan dengan keduanya, sabit dan sabata. Al-qarar, kekokohan. Wa adamu qabiliya al-haraka masalah, dan tidak menerima perpindahan, sebagai contoh saja itu. Wahina idin, maka ketika itu sabit dan sabata masuk kepada macam yang khos. Wabihada, dengan ini yuraddu ala ibni jinni madhab ilaih, dibantah madhabnya ibnu jinni. Wabihada aibun, dengan ini juga yattajih, bisa dibenarkan zikru kain, penyebutan kain dalam bacir tadi. Fantalada buhbu hatil hawani kain. Yaitu bahwasanya di sini kain maknanya apa? Ya, husulun maksus. Bukan hanya sekedar keberadaan, tapi keberadaan yang disertai makna kokoh, tidak berpindah-pindah. Makna menetap. Nah. Menteri. Wa bihadza itu ya. Wa bihadza aidan yatajih dzikru kain fi hadzal bait. Ya, wa dzikru mustaqir fi nahwi qouli ta'ala. Dengan dalil ini, yatajih bisa diarahkan penyebutan kain, atau bisa dibenarkan penyebutan kain dalam bait syair yang barusan kita lewatkan, dan mustaqir pada ayat falamma ra'ahu mustaqirran indah. Indah kan mutanil mustaqir. Kok disebutkan di sini badal mustaqirran kaun am? Jawabannya apa? Di sini husul mahsus, maknanya apa? Maknanya apa tadi disebutkan tadi? Iya. Iya. Maknanya adalah as-sabatu 'ala muqabuli tahawul, bukan sekedar keberadaan, tapi ada kokoh, tidak berpindah-pindah, menetap. Maka ini masuknya ke kaun yang khos. Paham ya? Ya, jadi jangan bingung. Ya. Karena makna annahu lam ra'u thabitan kama law kana mawdi'uhu baina yadayhi min awal al-amr. Karena makna ayat ini adalah tatkala ra'ahu mustaqirran, Nabi Musa melihat sehingga sana itu thabit, kokoh. Kama law kana mawdi'uhu baina yadayhi, sebagaimana kondisinya itu ada di hadapannya di awal perkara, itu kan dipindahkan. Ya. Hasil paham ini ya. Sehingga pendapat di sini bagaimana? Lemah ya. Berdalil dengan ayat tadi pun lemah, karena ini mau dengan kain di sini, kain yang khas sebagaimana dalam ayat falam marahu mustaqiran indah. Sehingga istaqarra madhabu al-jumhur, kuat ya madhab al-jumhur yang menyatakan bahwasanya apa? Muta'allaqnya jar majrur dan dzaraf apabila 'am wajib dibuang. Kaunnya 'am wajib dibuang. Ya. Terakhir wala yakunu ismu zamani ya. Sekarang itu ya. Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Mana yang mana nih? Oh terakhir itu ya. Abu Bakar bin Sarraj berpendapat bahwasanya masing-masing dari dzarf dan majrur itu macam tersendiri dari khobar. Jadi khobar itu ada yang khobar jumlah, ada yang khabar mufrad, ada yang khabar jar majrur. Beda ini. Ya, khabar jar majrur ini bukan mufrad, bukan jumlah. Tersendiri, bagian tersendiri yang ketiga berarti. Kalau yang lain kan, ya dia masuknya ke apa? Fi'il. Ketika ditakdirkan apa? Muta'aliyah fi'il. Yang lain matan masuknya ke khabar isi mufrad. Nah, ketika takdirnya apa? Kain. Ya, kalau Abu Bakar ibn Sarraj berpendapat bahasanya masing-masing dari dzarf dan majrur itu macam tersendiri dari khabar. Bukan masuk kepada khabar mufrad dengan menakdirkan apa? Muta'allak yang mufrad, bukan pula masuk kepada khabar yang jumlah dengan menakdirkan muta'allak apa? Jumlah. Sehingga tidak ada penakdiran di situ. Tidak ada penakdiran muta'allaknya jar majrur ini. Kenapa dia khabar sendiri ini? Ya, khabar saya tersendiri mustaqil dia. Apa? Yang mana? Ya itu saya apa siapa yang bisa? Irobnya falamma ra'a mustaqirra, kalau ru'yanya ru'yal basar berarti dia sebagai hal ru'yal basar kan. Ya, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu dalam keadaan mustaqirran indah, ada kokoh di sisinya, indah mutani mustaqirra. Nah, ini kan kalau dibuangkan falamma ra'ahu indah di tempat yang lain, tapi kalau ini mau kan hanya sekedar keberadaannya ya bisa dibuang, yang dia indahnya hal gitu. Tapi karena dimaukan di sini bukan hanya keberadaan, tapi kekokohan keberadaannya tidak berpindah-pindah, maka disebutkan. Yang lain, ya kita masuk ya. Wala yakunu ismu zamanin khabara an yusatin wa in yufid fa akhbira. Dan isim zaman tidak bisa jatuh sebagai khabar bagi jussah zat zawat. Wa in yufid fa akhbiru. Adapun kalau dia bisa memberi faedah isim zaman ini berfaedah, fa akhbiru, silakan boleh engkau khabari isim zaman bagi jussa zawat zawat. Mana yang paham ini? Isim zaman keterangan waktu tidak boleh dijadikan sebagai khabar bagi jussa zawat zat zat. Adapun kalau dia isim zaman ini berfaedah, ya, maka silakan khabari dengan isim zaman ini bagi zawat itu, zat-zat. Ini Rabi jelas ya? La yakunu ismu zamanin khabar. Ya kan, jelaskan ya Rabi. An jussatin wa in yufid fa akhbira. Jelas juga ini. Ya, ada yang isyalkan ya Rabi kan? Hah? Ada yang sulit enggak? Kalau enggak ada yang sulit ya kita enggak perlu baca. Hmm? Mana? Ya. An jussatin. Maksudnya apa? Khabar ini dekat ya. Khabar. Asdar dia. Ya. Apabila isim zaman ya, tidak bisa menjadi khabar bagi jussa. Wa in yufid fa akhbira jelas in syartiya yufid fil syarat kemudian akhbira jawab syarat. Kenapa di sini dikasih robit fa? Karena di sini jawab syaratnya berupa talab fil amr ya. Dharful makani yaqa khabaran anil jussah. Nahu zaidun indaka wa anil ma'na. Nahu alqitalu indak. Dharful makan itu cocok ataupun bisa jatuh sebagai khabar bagi jussah. Zat-zat. Seperti zaidun indak. Zaid ada di sisimu. Zat-zat kan. Indak dharf apa? Makan. Zaid ada di sisimu. Dan bisa juga dharful makan ini dijadikan khabar untuk ma'ani. Isim-isim makna. Seperti alqitalu indak. Peperangan itu di sisimu. Terserang kau, eh, raja misalnya. Al-Qital indak, kalau kau perintahkan, kami berperang, kami akan berperang. Misalkan. Al-Qital indak, bisa. Jadi, dzarfu makan bisa dijadikan khobar bagi apa? Zawat dan apa? Ma'ani. Isim-isim zat, isim-isim dan isim-isim ma'na. Kata benda yang konkret ataupun yang abstrak. Gitu ya. Wa amma dzarfu zaman, ada pun dzarfu zaman, fayaqu khabarun anil ma'na. Dia hanya bisa jatuh sebagai khobar bagi makna-makna. Ya. Isim-isim makna bukan zat. Mansuban au majruran bi fi dalam keadaan dia ya. Zarfu zaman itu dinasobkan ataupun dijarkan dengan fi. Contoh al-qitalu yaumal jumu'ah. Peperangan terjadi di hari Jumat. Au fi atau majrur dengan huruf jar fi yaumil jumu'ah. Wa la yaqau khabaron 'ala jussah dan tidak boleh isim zaman ataupun zarfu zaman jatuh sebagai khabar bagi zat. Qala al-musannif, al-musannif berkata illa idza afada, kecuali kalau berfaedah. Ya. Ini yang kuat selama berfaedah, ya. Nahu al-lailata al-hilalu, al-lailata al-hilalu. Malam ini adalah malam hilal. Al-lailata i'rabnya apa? Dzaraf dia. Ya, mabni 'ala al-fath, pada mahalnya apa? Hah? Rafa' sebagai khabar. Ya. Al-hilalu mubtada. Ya. Warrutabu syahrai rabi' ya, dan rutab, munculnya rutab itu di dua bulan rabi' al-awwal wa tsani ya. Fa in lam yufid, adapun kalau mengkhabari dengan zaman, dengan dzarfu zaman untuk apa? Jussah, kemudian tidak ada faedahnya, maka tidak boleh. Fa in lam yufid lam yaqa khabaron 'ala jussah, 'anil jussah, adapun kalau tidak berfaedah, maka tidak boleh dia zarfu zaman jatuh sebagai khabar bagi jussah. Isim-isim zat. Seperti Zaidun al-yawma. Zaid hari ini. Zaid adalah di hari ini. Ini tidak ada faedah. Ya, tidak ada faedah. Wa ila hadza dhahaba qaumun minhum al-musannif. Ya, kepada inilah satu kaum dari ahli nahu berpendapat. Dan juga diantaranya al-musannif Ibnu Malik. Wa dhahaba ghairu haula ila al-man'i mutlaqa. Apa tadi pendapatnya? Kelompok ahli nahu dan juga an-nazim. Bolehnya apa? Mengkhabari isim zaman bagi jussah selama berfaedah. Wa dhahaba ghairu haula ila al-man'i mutlaqa. Sebagian yang lain dari ahli nahu melarang hal itu secara mutlak. Tidak boleh mengkhabari apa? Jussah dengan isim zaman secara mutlak. Apakah berfaedah ataupun tidak? Fa in ja'a syai'un min dhalik yu'awwal, kalau datang. Ya, sesuatu dari isim zaman yang jatuh sebagai khobar bagi jussah, maka dita'wil. contoh ucapan mereka orang Arab, al-lailata al-hilalu, ini datang dan kalamnya sahih, al-lailata al-hilalu, malam ini adalah malam hilal. Itu ditakwil oleh mereka. Adapun inda an-nazim dan juga sekelompok ahli nahwu tidak perlu ditakwil. Ya, al-lailah bisa jatuh sebagai khobar meskipun dia ismu zaman karena berfaedah. Adapun yang lain disetuju, maka mereka menakdirkan di situ mudhaf yang mahdhuf. Warubabu syahrai rabi', dan munculnya rubab itu di dua bulan, yaitu rabi' al-awal dan rabi' al-thani. Takdirnya apa? Tulu'ul hilal al-lailah, gitu. Tulu'ul hilal al-lailah. Terbitnya hilal adalah al-lailah, malam ini. Sehingga dengan ini al-lailah menjadi khobar bagi apa? Tulu' makna atau zat? Makna tulu' terbit. Kalau hilal ya zatnya. Wa wujudu ar-rutabi syahrai rabi'. Adanya rutab itu di dua bulan rabi'. Sehingga di sini syahrai menjadi khabar bagi apa? Makna, wujud kan makna. Ya, rutab zat. Hadza madhhabu jumhuril basriyin. Ini madhhabnya jumhur al-basriyin. Wa dhahaba qaumun minhum al-musannif ila jawazi dzalika min ghairi syudzudin lakin bi syarti an yufida. Adapun kaum yang lain, di antaranya musannif berpendapat bolehnya hal itu tanpa ada di situ syadz, ya, tanpa ada di situ apa kesyadzan padanya, ya, bukan syadz itu boleh. Lakin bi syarti an yufid, hanya saja dengan syarat berfaedah. Ya, di sini ada faedah. Catatan kaki dari Syekh Muhammad Hudin, masya Allah, beliau fokus sekali di sini catatan kakinya. Kalau kita lewatkan sayang ya. Ya, kita baca cepat untuk perhatian. Ya, catatan kaki nomor 2. Hahuna amrani yahsunu bina'an nubayyina halaka bayanan wadhiha. Di sini ada dua perkara yang baik bagi kami untuk menjelaskan keduanya bagimu dengan penjelasan yang gamblang. Al-awwalu anna al-ism alladhi yaqaw mubtada'an imma yakuna isma za isma ma'nan kal qatli wal akli wan nawmi wa imma yakuna isma jussah wal muradu bihi al-jism ala ayyi wad'in kan. Ya, lihat. Bahwasanya isim yang jatuh sebagai mubtada, ada kalanya dia berupa isim makna. Isim makna. Ya. Kal qatli, seperti pembunuhan, makan, tidur. Wa imannya kuna ismu jussah, ada kalanya dia berupa isim jussah. Yang dimaksud dengan jussah adalah al-jisim, yang memiliki jisim, zat. Ala ayu wad'in kan, seperti apapun zatnya. Sebagai zaidun, sebagai zaid, syams, hilal, wird. Ya. Ini kan ada zatnya. Wa dzarfu alladhi yasihu an yaqa khabara imannya kuna isma zamanin ka yaum wa zaman wa syahr wa dahr wa imannya kuna isma makan. Nahu inda walada wa amam wa khalfa. Dzaraf yang bisa dijadikan sebagai khobar ada kalanya berupa isim zaman. Berupa apa? Isim zaman. Seperti yaum, zaman, syahr, dahar. Ada kalanya berupa isim makan. Seperti inda, lada, amam, khalfa dan yang lainnya. Wal ghalib annal ikhbara bismil makan yufid. Umumnya pengkhobaran dengan menggunakan isim makan itu berfaedah. Umumnya demikian. Ya. Menjadikan isim makan sebagai khabar itu umumnya apa? Berfaedah. Sawa'un kana al-mukhbar anhu ismu jussah am kana al-mukhbar anhu isma ma'nan. Sama saja apakah yang dikhabari berupa mubtada adalah isim jussah ataupun isim makna. Wal ghalib, kemudian keumuman berikutnya yang kedua, anal ikhbar bismi zaman, pengkhabaran dengan isim zaman. Ya. Yufidu idza kana al-mukhbar anhu isma ma'nan. Berfaedah juga, tapi apabila mubtadanya berupa isim makna. Sini paham enggak nih? Simpulannya. Iya. Dari keterangan beliau. Itu bahasanya apa? Hah? Isim yang jatuh sebagai mubtada ada dua kemungkinan. Yang pertama, isim makna. Yang kedua, isim jussah. Ataupun isim zawat, zat. Nah. Kemudian khobar. Ya, dengan dzaraf ada dua macam. Yang pertama dzaraf apa? Makan, yang kedua dzaraf zaman. Umumnya pengkhabaran dengan dzaraf makan itu apa? Berfaedah. Umum. Apakah yang dikhabari itu jussah ataupun apa? Makna. Dan umumnya pengkhabaran dengan isim zaman itu berfaedah tapi dengan apa? Tapi terbatas pada apa? Ketika yang dikhabari adalah makna-makna. Nah, itu. Ya, kaidah ini harus dihafal. Falam makan al-ghalib fi hadhihi al-ahwal asalah sati husul al-faidah ajaz al-jumhur al-ikhbara bizarfil makan mutlaqa. Dikarenakan umumnya fi hadhil ahwal asalasah husul al faidah. Pada tiga keadaan ini dihasilkan faedah. Allah makan al ghalib fi hadhil ahwal asalasah, mana tiga keadaan ini? Tatkala yang umum pada tiga keadaan ini husul al faidah, dihasilkannya faedah, maka jumhur membolehkan untuk mengkhabari dengan dzaraf makan secara mutlak dan dengan dzarfu zaman dari isim makna saja. Ya, biduni syarti atau ilil jam'i hukm al-aghlab al-aksar, tanpa memberikan hukum aghlab ataupun al-aksar. Ya. Kemudian di sini juga masih ya. Baca semua apa enggak ini? Ya, catatlah langsung aja ke bawahnya. Wa ma'na hadza anna husul al-faida laysa biwajib fil ikhbar hina idzin. Min ajli dzalika istadhhara jama'ah min al-muhaqqiqin annahu la yajuz. Ya, al-ikhbar illa idza hasalat al-faida bihi fi'lan. Ya, tapi cukuplah insyaAllah, nanti akan ada yang berikutnya. Kemudian wa ila hadza, terakhir di mana tadi? Ka qaulika ya. Ya. Ka qaulika. Nahnu fi yaumin thayyibin wa fi syahri kadza. Disebutkan sebelumnya bahwa satu kaum berpendapat bolehnya mengkhabari dengan apa? Isim zaman, bukan karena syadz. Dengan syarat, yaitu berfaedah. Seperti nahnu fi yaumin thayyib. Fi yaumin thayyib. Fi yaumin thayyib. Ya. Di sini dikhabarin apa? Yaumin thayyib. Yaumin thayyib maksudnya apa isim? Zaman. Dikhabarin untuk nahnu. Nahnu maksudnya apa? Yusah. Ada faedah enggak? Nahnu fi yaumin thayyib. Ada. Ya. Wa fi syahri kadha. Dan kami berada di bulan ini dan itu. Wa ila hadza asyara biqaulih, kepada inilah an-nawi mengisyaratkan dengan ucapannya wa yusid fa akhbir. Kalau berfaedah yaitu mengkhabari isim zaman atau juzah, silakan boleh. Meskipun jumhur Basriin tidak membolehkannya. Kalau ada mereka menakwilnya. Fa in lam yufid intana. Kalau enggak berfaedah enggak boleh. Contoh Zaidun yaumal jumuah, Zaid di hari Jumat. Ada apa? Ya, di hari Jumat, di hari Kamis juga Zaid. Iya kan? Sabtu juga Zaid. Iya. Ya. Kemudian ya, baru satu ini. Wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufidka inda zaidin namirah wa hal fatan fikum famakhilun lana wa rajulun min akirami indana wa raghbatun wa raghbatun fil khair khairun wa amal dirin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. Eh, sebelum kita lanjutkan barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, intinya mubtada itu kalau enggak apa? Ma'anin, makna-makna ma'adzawat. Ya. Kalau dan kemudian yang kedua dzarfuz zaman ataupun dzaraf yang bisa dijadikan sebagai khabar ada dua ya kan. Dzaraf apa yang pertama? Dzarfu makan, yang kedua dzarfuz zaman. Dzarfu makan ini umumnya berfaedah. Sehingga secara mutlak dia bisa digunakan sebagai khabar bagi ma'ani ataupun zawat. Adapun ya dzarfuz zaman ini biasanya berfaedah ketika apa? Menjadi khabar bagi makna-makna. Adapun ketiga masuknya ke apa zat-zat itu seringnya tidak berfaedah. Ya. Sehingga kalau orang masroh tidak memperbolehkan, meskipun yang lain membolehkan, selama apa dihasilkan yang namanya faedah. Dihasilkan yang namanya faedah. Intinya itu. Wala yajuzu libtida bin nakirah, tidak boleh untuk kita menjadikan mubtada dengan isim yang nakirah. Tidak boleh kita memulai ya mubtada dengan isim yang nakirah. Malam tufidka inda zaidin namirah, selama dia mubtada yang nakirah itu tidak berfaedah. Adapun kalau berfaedah boleh. Itu mazhabnya Sibawai, bahkan beliau tidak mempersyaratkan ada musawwir. Sibawai hanya mempersyaratkan faedah. Selama ada faedah itu mubtada, bisa difahami faedahnya, bisa diambil faedahnya, maka tidak mengapa di situ nakirah meskipun tidak ada musawwirnya. Meskipun yang lain akan apa menyebutkan musawihatnya. Di sini juga akan disebutkan. Ka inda zaidin namirah, seperti inda zaidin namirah. Di sisi Zaid ada pakaian yang bergaris-garis. Mana di sini mubtadanya? Namirah. Iya. Boleh. Kenapa? Ya ada faedahnya. Inda zaidin namirah, Zaid memiliki pakaian yang bergaris-garis. Ada faedahnya. Wa hal fatan fikum? Ya, famakhillun lana wa rajulun minal kirami indana. Kemudian contoh berikutnya, hal fatan fikum. Faedah enggak? Hal fatan fikum. apakah ada seorang pemuda di tengah-tengah kalian? Berfaedah kan? Ada halnya di sini. Kalau tadi musawirnya apa? Inda Zaidin Amirah. Ya. Khabarnya berupa apa? Taraf yang didahulukan. Kemudian hal fatan fikum musawirnya didahului oleh istifham. Fama khilun lana, ini juga sama. Fama khilun lana, khil itu adalah as-sadiq al-qarib, teman dekat. Kami tidak memiliki teman dekat. Khilun mubtada lana khabar. Kenapa di sini dibolehkan khilun jatuh sebagai mubtada padahal dia nakirah? Ada makna fiyah. Nanti akan ada penjelasannya rinciannya. Wa rajulun minal kirami indana. Ini juga rajulun mubtada minal kirami cermat jurus sebagai sifat bagi rajulun indana khabarnya. Apa ini musawiknya? Ya disifati, rajulun disifati dengan minal kiram. Jadi khusus dia. Warogbatun fil khairi khairun. Ini apa ini? Warogbatun fil khairi khairun. Rogbah, mubtadanya beramal. Pada yang setelahnya. Kan rogibah fi. Cinta mananya. Beramal dia. Kalau beramal, boleh. Rogbatun fil khairi, beramal dia. Pada yang setelahnya. Karena rogibah fi. Khairun khabarnya wa amal wa amalu birin maksudnya wa amalu birin yazinu dan amalan yang baik yazin membuat bagus indah. Apa yang membolehkan amalu dijadikan mubtada? Fa amalu birin yazinu idhofah, dia idhofahkan yazinu khabarnya wal yuqas ma lam yuqal, dan silakan dikiaskan contoh-contoh yang belum disebutkan. Irobnya yang sulit punya. Cepat aja kayak gitu. Kalau antum kata iskal, esok sudah tahu aja irobnya. Kalian yang sulit kan irobnya? Hah? Mak di situ, mak apa? Masya masari obarfiyah. Wal yukos mudata. Ya. Ada mudah mananya. Adami al-qawl. Ah, di sini ada faedah yang lain, ini panjang tapi bagus nih, saya lihat bagus. Ya, tak pilih, saya pilih-pilihkan saja di sini faedahnya. Nomor satu, lihat. Al-amru tsani annal faedah minal ikhbar bismi zaman anil anismil juzfah tahsulu bi ahadi umurin salasah. Lihat. Perkara yang kedua, faedah minal ikhbar bismi zaman, dari mengkhabari dengan isim zaman untuk isim juzfah itu dihasilkan dengan satu dari tiga perkara. Tadi kan sebelumnya sudah dilewatkan bahwasanya ismu zaman itu bagaimana? Umumnya berfaedah ketika dia dijadikan khobar bagi apa? Ma'anin. Adapun kalau dijadikan khobar bagi apa? Zawat, maka umumnya tidak berfaedah. Sehingga jumhur melarangnya dan sebagian membolehkannya ketika berfaedah. Ah, terus kapan? Ya, isim zaman ini ketika dia dijadikan sebagai khobar bagi juzah berfaedah. Paham? Hah? Ngerti ya? Arti, ya, yang pertama, annyata khassas ismu zaman bi wasfin aw bi idhafah. Yaitu ketika isim zamannya dikhususkan dengan sifat atau dengan idhafah. Wa yakunu ma'a dhalika majruran bi fi, nahu qaulika nahnu fi yaumin qa'idin. Nah. Yang pertama, ketika isim zamannya itu dikhususkan dengan sifat atau dengan idhafah. Bersama dengan itu, dijarkan pula dengan fi. Contoh, nahnu fi yaumin qa'idin. Kami berada di hari yang sangat panas. Qa'idin. Fi yaumin qa'idin. Yaumin di sini apa? Ismu apa? Zaman. Iya kan? Ismu zaman. Dijadikan sebagai khabar bagi nahnu. Boleh. Kenapa? Karena pertama, yaumin disifati dengan qa'id. Yang kedua, dijarkan dengan huruf jarfi. Contoh yang lain, wa nahnu fi zamanin kulluhu khairun wa barakah. Kami berada di satu zaman yang seluruhnya adalah berisi kebaikan dan keberkahan. Di sini zaman, zaman, isim berapa apa? Berapa zaman ini zaman? Ya. Dijadikan sebagai khabar bagi apa? Nahnu. Dan nahnu termasuk apa? Juz? Juzsa. Boleh, kenapa? Karena zaman disifati, ya kan? Dengan jumlah setelahnya. Kullu khairun wa barakah. Itu jumlah mubtada khabar pada mahalnya. Jar sebagai khabar bagi apa? Sebagai sifat bagi zaman. Dan di sisi lain, zaman dijarkan dengan apa? Fi. Kami berada di satu zaman yang seluruhnya berisi kebaikan dan keberkahan. Kullu, itu kulluhu. Fi zamanin kulluhu apa? Mubtada. Kemudian khairun, khabar bagi kullu. Nah, jumlah mubtada khabar pada mahalnya apa? Jar sebagai sifat bagi zaman. Ingat, jumlah yang datang setelah nakirah diira sebagai sifat. Wala yajuzu fi hadza illa al-jar. Di sini tidak boleh kecuali jar dengan fi. Fala yajuzu an tansiba, tidak boleh kau nasabkan dharf. Walau anna nasbahu ala taqdiri fi, meskipun nasabnya dengan takdir fi, enggak boleh untuk mengatakan nahnu yauma qa'idin ataupun nahnu yauma yauman qa'idan misalkan, enggak boleh. Meskipun untuk meniatkan makna fi. Itu sih tempat yang pertama, ya. Tempat yang kedua, an yakuna al-kalam ala taqdiri mudhafin huwa ismun ma'na. Nahu qawlu nahu qawlihim al-lailatul hilalu fa inna taqdir al-lailata tulu'ul hilal. Wa nahu qawli Imrul Qais ibni Hajar ibni Hijr al-Kindi ba'da maqtali abihi al-yawma khamrun wa ghadan amrun fa innal taqdira 'inda an-nuhati fi hadzal mithal al-yawma syurbu khamrin. Yang kedua, ketika kalamnya itu pada penakdiran adanya mudhaf. Ya. Ketika pada kalam itu ada penakdiran mudhaf, yaitu isim makna, isim makna. Penakdiran mudhaf yang berupa isim makna. Contoh al-lailata hilal al-hilalu. Fa'inna taqdir, takdirnya adalah al-laita al-lailata tulu' al-hilal. Ya, tulu' al-hilal. Di sini boleh. Untuk al-lailah, ya dzarfu zaman dijadikan sebagai khabar bagi juz'a itu hilal. Kenapa? Karena pada kalam itu ada penakdiran mudhaf yang didhafahkan kepada mubtada, yang mana mudhaf tersebut yang mahdhuf itu adalah apa? Isim makna. Contoh ucapan Imrul Qais ketika terbunuh atau dibunuh bapaknya. Al-yawma khamr, hari ini minum khamr. Stres dia. Bapaknya terbunuh. Wa ghadan amrun, dan besok urusannya pembalasan. Fa inna taqdir 'inda nuhat, sunnya takdir maknanya di sisi ahli nahu. Al-yawma syurbu khamrin, hari ini adalah minum khamr. Berarti ini pendapat siapa kalau gini? Menakdirkan ini? Pendapat jumhur tafsirin. Kalau musannif kan kalau berfaedah ya enggak perlu takdirin lagi. Ya, satu lagi nanti insyaallah kita tunda. Ya, sebelum itu barangkali ada yang tertinggal, ada yang keliru barangkali tadi. Enggak ada. Ya, ketika kore boleh. Ya. Tadi sih musafir tadi. Ya kan? Apa tadi contohnya yang musafir? Nah, gitu. Boleh. Iya. Dia muta'alanya khusus. Muta'alanya khusus. Tiga enggak ada enggak boleh. Ya, subhanallah. Bihamdika, syukran lak. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.